katakan bukan makhluk. Saya tidak tahu. Pokoknya Al-Quran itu ucapan Allah. Tetapi apakah itu makhluk atau bukan makhluk, saya tidak tahu. Mungkin Allah menciptakan ucapan, berarti makhluk. Mungkin Allah berbicara, berarti bukan makhluk. Wallahualam. Pokoknya itu dari Allah memang. Saya yakin itu dari Allah. Itu enggak cukup. Tidak cukup. Fala yad'uf. An yakula laisa bimakhluk. Jangan lemah. Tegaskan berkata bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Allah tidak menciptakan pembicaraan. Tetapi Allah benar-benar berbicara. Tentunya tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan bicaranya makhluk apapun. Tetapi yang jelas itu sifat Allah. Sifat Allah adalah Al-Kalam. Qala fa inna kalam Allah laisa biba'inin minhu. Kenapa harus ditegaskan bukan makhluk? Kata Imam Ahmad, karena ucapan Allah tidak terpisah dari dirinya. Maknanya tidak terpisah dari dirinya, artinya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara kekuasaan Allah, apakah itu makhluk, kekuasaan? Ya bukanlah, itu sifat Allah ta'ala. Taib. Kalau kita katakan setelah ini izzatullah, rahmatullah, rahmat Allah. Bagaimana rahmat Allah? Makhluk? Ya sifat Allah juga. Taib, sam'ullah, basarullah, pendengaran Allah, penglihatan Allah. Apakah itu makhluk? Ya jelas bukan. Itu sifat Allah yang tidak terpisah dari Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sama dengan kita katakan kalamullah, ucapan Allah. Sama saja. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berbicara. Maka mendengarnya Allah sifat, bukan makhluk. Melihatnya Allah sifat, bukan makhluk. Kalamullah juga sama. Ucapan Allah sifat Allah SWT. Allah memiliki sifat kalam. Al-Quran kalamullah, maka jelas bukan makhluk. Jangan bingung. Karena kita tidak sedang berbicara tentang kertas. Mushaf itu kan kertas, tak? Masa bukan makhluk? Bukan itu yang sedang dibahas. Bukan itu yang sedang dibahas. Tintanya juga kan makhluk, tak? Bukan itu yang sedang dibahas. Yang ditulis di dalam mushaf tersebut, yang dicetak dalam mushaf tersebut, yang dibaca oleh kaum muslimin, yang dibaca oleh imam di masjid-masjid, itu ucapan siapa? Yang sedang dibacakan? Ucapan Allah. Selesai. Kita tidak sedang berbicara benda-benda tadi. Tidak sedang berbicara kertas, tidak sedang berbicara tinta. Tapi berbicara yang ditulis di dalam. Ucapan Allah. Bukan makhluk. Maka berarti laisa biba'inin minhu. Yang namanya ucapan Allah gak akan terpisah dari Allah. Walaisa minhu syai'un makhluk. Dan tidak ada pada Allah yang makhluk. Gak ada pada Allah yang makhluk. Pendengarannya, penglihatannya, ucapannya, kemuliaannya, ketinggiannya, ilmunya, dan seluruhnya. Itu berkait dengan zatnya. Maka tidak ada pada Allah sesuatu yang makhluk. Kalau contoh yang paling jelasnya, tangan Allah. Makhluk? Tangan Allah kok makhluk? Zat Allah SWT. Baik. Sudah cerdas kamu. Semikian juga atau sama saja dengan kita katakan pendengaran Allah, penglihatan Allah. Sama juga sifat Allah Ta'ala, bukan makhluk. Demikian pula kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Qala, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fi. Hati-hati engkau, jangan berdebat, jangan berbantah-bantahan dengan orang yang mengada-adakan bid'ah dalam masalah ini. Wa man qala bil lafz wa ghairihi. Siapa yang berbicara tentang lafaz ataupun siapa yang berbicara tentang yang lainnya, atau yang waqafa fi, yang abstain, waqafa, maknanya berhenti, enggak mau komentar, no comment. Makhluk apa makhluk? Enggak tahu. Pokoknya Quran itu memang ucapan Allah. Ya makhluk atau bukan makhluk? Wallahu alam. Saya enggak mau komentar. Ini namanya waqafa. Berhenti. Waqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluq. Aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullah. Pokoknya itu ucapan Allah. Saya tidak tahu makhluk itu bukan makhluk. Apakah Allah menciptakan atau Allah benar-benar berbicara, saya tidak peduli. Yang penting itu ucapan Allah. Ini namanya orang yang waqafa. Abstain. Tidak mau komentar, enggak mau berbicara. Fahadha sahibu bidah. Orang yang seperti ini sahibu bidah. Sama dengan orang yang berbicara tentang lafaz. Apa kata Imam? Wa man qala bil lafzi, dan juga yang berbicara tentang lafaz. Ini bidah setelah kebid'ahan Quran makhluk sudah tumbang. Sudah kalah hujjah. Sudah terbongkar kebodohannya, kesesatannya dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil. Walhamdulillah, maka muncul orang yang malu-malu mengatakan Quran makhluk. Masyarakat sudah tahu semua jawabannya dengan dalil-dalil. Dalam Al-Quran sekian banyak. Maka mereka berkata tentang lafaz. Kalau kita membaca Al-Quran, Qul huwallahu ahad, suara saya tadi itu, lafaz saya tadi itu, makhluk bukan. Kalau orang itu menjawab, ya memang ucapan kamu ya makhluk. Berarti Quran yang saya baca tadi, makhluk kan? Kalau kamu jawab iya, maka dia akan berkata lagi, berarti Quran makhluk. Quran yang saya baca tadi, makhluk. Ini juga sama dengan yang tadi berbicara tentang kertas dan tinta. Ini mushaf. Kertasnya ini makhluk bukan makhluk. Ya memang kertasnya makhluk. Berarti Quran ini makhluk kan? Iya sih. Ya sudah. Selesai. Menang saya. Quran itu makhluk. Berarti bukan ucapan Allah. Ya ucapan Allah. Tapi Allah menciptakan pembicaraan. La. Allah berbicara. Dan Allah memiliki sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Jangan kamu terseret untuk berdebat masalah tinta. Jangan kamu terseret untuk berdebat masalah kertas. Jangan kamu terseret untuk berdebat masalah al-lafaz. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Abu Uthman al-Sawbuni dalam Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, berkata, al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Lafziyah syarrun minal jahmiyah. Fitnah lafab ini lebih jelek, lebih berbahaya dari jahmiyah sendiri. Jahmiyah tegas berkata, Al-Quran makhluk. Kufur ucapan Jahm bin Safwan. Kufur aliran Jahm bin Safwan. Tidak beriman kalau Allah berbicara. Allah tidak berbicara. Allah hanya menciptakan pembicaraan. Nah itulah Quran. Quran makhluk. Ciptaan Allah Ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelek memang. Kufur memang. Tetapi dibandingkan dengan lafziyah, lafziyah lebih jelek. Syar. Dari sisi mana? Dari sisi kesamarannya. Musuh yang jelas dengan musuh yang dalam selimut. Orang yang jelas kalimat kufurnya dan orang yang menyamarkan kalimat kufurnya seakan-akan hak. Mana lebih berbahaya? Yang menyamarkan lebih berbahaya. Yang ini tidak akan menipu orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu dari para ulama. Wah, ini nih yang ternyata Jahmiyah. Jelas Quran itu makhluk. Wah, Jahmi ini orang. Tetapi kalau yang ini, saya percaya bahwa Quran itu kalamullah. Wah, ini ahlu sunnah. Jadi, saya yakin bahwa kalimat-kalimat ucapan-ucapan ini adalah ucapan Allah. Hanya saja saya masih berpikir tentang lafaz. Lafaz kita ketika berbicara mulai diseret sedikit-sedikit. Ketika kamu terbawa, iya memang makhluk, berarti Quran yang ini makhluk kan? Iya sih, berarti Quran semua makhluk. Karena yang satu ditulis, yang satu dibaca oleh manusia, yang satu dibaca oleh fulan, fulan, fulan, semuanya makhluk. Akhirnya kesimpulan terakhirnya, Quran makhluk. Sama dengan Jahm bin Sofwan. Tidak berbeda. Maka yang berbicara tentang lafaz, ataupun yang menyatakan dengan tauqif atau dengan abstain, la adri makhluk au laisa bi makhluk, kilahuma sahibu bid'ah. Kedua-duanya sahibu bid'ah. Mithl man qala huwa makhluk. Sama dengan orang yang berkata huwa makhluk. Berarti Imam Ahmad menyebutkan tiga model. Model pertama yang menyatakan Quran makhluk. Model kedua yang menyatakan lafaz saya tentang Quran adalah makhluk. Yang ketiga, saya abstain. Enggak mau berkata makhluk atau bukan makhluk. Pokoknya emang ucapan Allah. Tapi enggak mau berkata makhluk atau bukan makhluk. Tiga-tiganya kata Imam Ahmad sama. Yaqulu bil lafzi atau yaqulu bil waqfi, apakah berbicara tentang lafaz, lafaz saya atau yang abstain, sama sahibu bid'ah seperti yang pertama yang berkata Quran makhluk, tidak berbeda. Cuma yang ini pakai laf-lafa. Pakai apa? Laf-lafa. Ekol kalau kata orang Jawanya. Ngekol kesana kemari. Wahadihi al-qadhiyah. Kita baca syarahnya dari Syekh Rabi hafizahullah. Wahadihi al-qadhiyah. Kama ta'rifuna qadhiyah khatiratun jiddan. Permasalahan ini, sebagaimana kalian ketahui, adalah permasalahan yang sangat berbahaya sekali. Qadhiyatul qawli bi khalqil Qur'an, yaitu permasalahan pendapat yang berkata bahwa Al-Qur'an makhluk. Qamat 'alaiha mihnatun 'azimah, telah terjadi dalam muskilah ini, dalam masalah ini, satu bencana besar, fitnah yang besar terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Wa 'ala ra'sihimul Imam Ahmad, dan pimpinan mereka adalah Imam Ahmad rahimahullah. Waqa'a fiha as-sijn wad-darb wal-qatl, terjadi pada beliau sijin, di penjara. Wad-darb, dipukul. Wal-qatl, sampai ada yang dibunuh. Dicambuk, dibunuh, ditangkap, di penjara. Ujian yang berat. Qama bidhalika al-jahmiyah wal-mu'tazila fi ahdil ma'muni wal-mu'tasim wal-wathiq. Yang mengerjakannya atau yang menegakkan fitnah ini, menyalakan apinya, adalah aliran Jahmiyah dan juga aliran Mu'tazilah di zaman Al-Ma'mun, dan berhasil mempengaruhi kerajaan, berhasil mempengaruhi khilafah dan khalifahnya. Al-Ma'mun wal-Mu'tasim wal-Wathiq fi ahdi thalathah khulafa min al-Abbasiyin, di zaman tiga khalifah dari Bani Abbasiyin ini, diuji para ulama Ahlus Sunnah. Umtuhinat, diuji umat ini. Mihnatan azimatan, dengan ujian yang berat, dengan bencana yang besar, yaitu fitnah Jahmiyah dan Mu'tazilah wa ahli dhalal, dan kelompok-kelompok sesat yang bersamanya. Wa tasallatu ala ahli sunnah, mereka berhasil menguasai ahli sunnah, artinya menindas ahli sunnah. Walakin kataballahu al-aqibah lilmuttaqin, tetapi Allah tulis takdirnya bahwa al-aqibatu lilmuttaqin, bahwa akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Fasabara al-Imam Ahmad. Imam Ahmad sabar. dan istiqamah. Kalau tidak istiqamah, bukan sabar namanya. Sabar itu tidak goyah keyakinannya, tidak berubah i'tiqadnya, walaupun dicambuk, walaupun disiksa, walaupun dipukul, walaupun dipenjara, tetap berkata Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah. Di mana sabar? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Wasabara wa tahammala ad-darba was-sijna wal-mata'ib as-shadidah. Beliau sabar dan terus menjaga kesabarannya, memikul beban pukulan, memikul beban sijen, penjara, dan kelelahan, kesusahan yang dahsyat. Allati la tutiquha al-jibal, yang tidak mampu memikulnya gunung-gunung sekalipun. Farafa Allahu makanatahu wa a'la manzilatahu, maka Allah pun mengangkat derajat Imam Ahmad dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukannya. Pernah sekali Imam Ahmad setelah dicambuk, dipukul, disuruh untuk mengatakan Quran kalamullah, Quran makhluk, dia tetap mengatakan tidak, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran ucapan Allah. Sampai khalifahnya jengkel, gemes, lepaskan tali, dilepaskan, dimasukkan ke dalam karpet, diinjak-injak oleh dia, oleh khalifah tersebut. Kata Imam Ahmad menceritakan ketika itu, sungguh sampai kemudian saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak sadar. Sampai aku tidak merasakan apapun. Sampai ketika aku tersadar, aku dalam keadaan di hadapan penjaga, algojonya. Apa yang terjadi padaku, kata Imam Ahmad. Dijawab oleh orang tadi, engkau diinjak-injak, engkau diginikan, engkau digitukan, engkau diginikan. Aku tidak tahu. Kata Imam Ahmad, aku tidak tahu. Khana bin a'azakumullah. Demikian beban yang berat yang menimpa Imam Ahmad rahimahullah. Dengan itu, justru beliau menjadi tokoh. Imam. Karena ketika itu, yang paling menonjol, paling kokoh seperti gunung, adalah Imam Ahmad rahimahullah. Ketika itu, yang paling istiqamah adalah Imam Ahmad. Sehingga, saat itu ketika ditanya siapa imam kaum muslimin, Imam Ahmad. Khana bin a'azakumullah. Sehingga jangan kemudian kita berkata, oh imam ahlu sunnah itu cuma Imam Ahmad. Tidak, banyak para imam-imam. Tapi ketika itu, dalam kejadian itu, bahwa yang paling kokoh adalah Imam Ahmad rahimahullah. Disitulah beliau terkenal sebagai imam. Yang mau adzan silakan adzan. Yang mau ngambil jemuran silakan ambil jemuran. Yang mau berwudu silakan berwudu. Nah. Dapatkan. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله قال شيخ ربيع حفظه الله فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم karena besarnya jasa beliau dalam fitnah tersebut, masih berbicara tentang Imam Ahmad rahimahullah, dan karena kokohnya beliau seperti gunung, maka jadilah beliau sebagai imam. Tidak ada setelah itu seorang pun menegakkan sunnah atau mengibarkan bendera sunnah kecuali mereka merasa mulia dengan mengikuti sang imam, Imam Ahmad rahimahullah. Selalu ulama setelahnya berkata bahwa aku mengikuti Imam Ahmad, aku bersama Imam Ahmad, aku di jalan imam. Mengapa? Karena ketika itu beliau yang paling menonjol. Maka ulama setelahnya i'tazza bintimaihi ila hadal imam, mereka merasa besar, merasa bangga kalau bisa mengikuti teladan dari Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga dikenal kalimat a'azzallahu al-islam bi Abi Bakr yaum ar-riddah wa bi Ahmad yaum al-fitnah atau yaum al-mihnah. Beredar kalimat itu di kalangan para ulama. Allah muliakan Islam ini dengan sebab sikap Abu Bakar di masa riddah dan sikap Imam Ahmad di masa mihnah. Khana fi dinna azakumullah, artinya kita bicara sebab. Allah muliakan agama ini di masa Abu Bakar Siddiq ketika fitnah riddah. Fitnah banyaknya orang-orang murtad. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Kata Abu Hurairah sebagaimana dinukil dalam kitab tentang fitnah Al-Awasim min Al-Qawasim oleh Syekh Imam Ibnu Al-Arabi dengan alif dan lam, bukan Ibnu Arabi, Ibnu Al-Arabi. Dalam Al-Awasim min Al-Qawasim ditulis ucapan Abu Hurairah, wallahi alladhi la ilaha illa hu laula Abu Bakr, sungguh demi Allah yang tidak ilah kecuali dia, kalau bukan karena Abu Bakar enggak akan lagi disembah manusia di muka bumi. Diucapkan tiga kali sampai sahabat-sahabat lain berkata, mah ya Abu Hurairah, cukup ya Abu Hurairah, jangan berlebihan. Mah ya Abu Hurairah, cukup wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, bukankah kita waktu itu dalam keadaan ragu-ragu terhadap ahlur riddah, tapi Abu Bakar sebagai khalifah tegas menyatakan, walaupun kalian semua tidak berangkat, aku akan berangkat sendirian. Bukankah waktu itu kalian berkata sebaiknya jangan mengirimkan tentara, pasukan Romawi, dalam keadaan Rasulullah SAW wafat, dan dalam negeri dalam keadaan kacau. Tetapi Abu Bakar mengatakan tegas, tidak. Aku tidak akan menggagalkan apa yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah. Berangkat, jesu usaha. Allahumma la taqna ala adabik. Allahumma la taqna ala adabik. Subhanallah di sadaqra bilhamdah. Baik, kita lanjutkan. Maka di masa riddah, Allah selamatkan Islam dan kaum muslimin dengan adanya atau dengan ketegasan Abu Bakar. Di zaman mihnah, Allah selamatkan umat ini sekali lagi. Allahumma la taqna ala adabik. Allahumma la taqna ala adabik. Disebutkan di masa fitnah, Allah selamatkan umat ini sekali lagi dengan adanya seorang imam, yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Yang lain sudah mulai berdatangan kepada Imam Ahmad. Wahai imam, kenapa kita tidak katakan saja untuk mereka Al-Quran makhluk? Selesai, engkau bebas. Kita ngaji lagi. Lihat usulannya. Kata Imam Ahmad, engkau wahai Marwazi, keluar. Lihat apa yang kau lihat di luar. Beliau keluar, melihat demikian banyaknya manusia membawa pena dan catatan. Ada apa kalian berkumpul di sini? Kami menunggu fatwa dan petuah Imam Ahmad. Dia kembali kepada Imam Ahmad di penjara dan berkata, wahai imam, aku melihat khalqun kathir, jammun ghafir. Semuanya bawa kertas dan pena. Mau apa mereka? Ingin mereka menunggu, ingin mencatat ucapanmu, fatwamu di masa fitnah ini. Ya Marwazi, apakah aku akan menyelamatkan diriku dengan menyesatkan mereka seluruhnya? Tidak. Aku tidak akan berkata kecuali al-haq. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dicatat oleh mereka semua. Selamat mereka semua. Bisa dibayangkan kalau Imam Ahmad mengalah. Ya, pura-puranya strategi. Kita iya dulu, nanti tidak. Mereka pergi dalam keadaan membawa catatan. Imam Ahmad berkata Quran makhluk. Balun mudillun ala ismi Imam Ahmad. Mereka sesat dan menyesatkan atas nama Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, Al-Quran makhluk. Kata Imam, tidak. Apakah aku akan menyelamatkan diriku kemudian menyesatkan mereka seluruhnya? Tidak. Qul inna a'udzubikumullah. Itu yang mengajak untuk ngalah. Datang lagi fuqaha Baghdad. Fuqaha berkata pada Imam Ahmad, ya imam, sampai kapan kita sabar? Kenapa kita tidak melawan saja? Kalau engkau berkata, menginstruksikan, menasehatkan untuk melawan, kami siap semua. La, kata Imam Ahmad. Ma'amurukum. Wala ara dhalik. Dima'ul muslimin. Dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Aku tidak sependapat. Aku tidak perpandangan demikian. Jangan, jangan. Nah, dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Hadihi fitnah, ini fitnah. Mereka menjawab lagi, ya imam, alasna fi fitnah? Bukankah kita sudah di dalam fitnah? Bala. Walakin fitnatun khassah. Iya. Memang kita dalam fitnah, tapi masih fitnah khassah. Khusus. Si Fulan dan si Alan. Tetapi kalau kalian tidak sabar, ammatil fitnah, fitnah akan merata. Waktu itu hanya Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain. Khassah bisa dihitung dengan jari. Tetapi kalau melawan, bukan satu, bukan dua, yang terjadi bencana besar, terbunuhnya sekian banyak kaum muslimin. Kaum muslimin dari pihak yang menolak, kaum muslimin dari pihak yang memaksa, kaum muslimin dari pihak yang memaksa dengan asas tunggal Quran makhluk, pokoknya harus berkata Quran makhluk. bukankah tidak semuanya i'tiqadi? Ada yang i'tiqadi, ada yang terbawa, ada yang tertipu, ada yang berpura-pura karena takut, ada yang karena uang, digaji saja. Bukankah mereka hukumnya berbeda-beda? Tidak semua halal darahnya? Bukankah mereka muslimin? Kalau terjadi perang, darah kaum muslimin dari kedua belah pihak. Allahumma latakulla bi'adzab. Takdir. Bismillah. Lanjutkan. Ayo bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Wal Qur'anu was sunnatu yadullani ala anna al-Qur'ana kalamullah takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Bahwa Al-Quran dan Sunnah, keduanya menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah yang Allah berbicara dengan ayat-ayat tersebut. Auhahu ila Jibril, diwahyukan kepada Jibril. Waballaghahu ila Muhammadin SAW, dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu yatakallam mata syaa wa idza syaa. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kapan Allah kehendaki dan ketika Allah kehendaki. Wa kalamuhu alladhi la tathnihi al-bihar, dan ucapan Allah tidak akan habis lautan untuk mencatatnya, atau tidak akan cukup lautan untuk mencatatnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, katakan, jika lautan menjadi tintanya untuk mencatat kalimat-kalimat Rabbku, niscaya akan habis lautan sebelum selesai mencatat kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan yang sepertinya berkali-kali. Jadi selaut lagi, selaut lagi, selaut lagi. Dalam ayat lain dikatakan sab'atu abhurid, tujuh lautan sekalipun untuk mencatat ucapan Allah lanafidal bahr. Ini saya akan habis air laut itu belum selesai mencatat ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa min kalamihi al-kutub al-munazzalah. Di antara ucapan-ucapan Allah ada di dalam kitab-kitab terdahulu yang sudah diturunkan sampai Al-Qur'an. Li islahil bashar, untuk memperbaiki keadaan manusia. Ucapan Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ucapan Allah yang Allah sampaikan, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ucapan Allah yang Allah turunkan dalam lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim, Nabi Dawud. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbicara kapan dia inginkan, azalian wa abadiyan, sejak awalnya azali sampai kapanpun Allah tetap maha berbicara. Takallama idza syaa. Apa yang telah lalu, contohnya pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Adam. Iblis berkata, ana khairun minhu khalaqtani min narin khalaqtahu min tin ila akhir. Allah mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya? Mengapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Iblis beralasan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dialog ini menunjukkan ketika itu Allah berbicara. Baik, contoh yang akan datang. Nanti kata Allah, ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Allahu ya Isa. Ketika Allah berkata, wahai Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau menyuruh manusia untuk menyembah engkau dan ibumu? Nabi Isa mengatakan, tidak ya Rab. Aku tidak berkata kecuali yang engkau perintahkan. Dialog ini kapan? Nanti. Tapi sudah Allah kisahkan dalam Al-Quran. Nanti Allah akan katakan pada Isa di hadapan semua Nasrani. Kalian pengikut Isa, ini lihat. Isa berkata, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Aku enggak akan berkata, ma laisa li bihaq. Aku enggak akan mengucapkan apa yang bukan hakku. Wa in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsik. Kata Isa, ya Allah, aku tidak akan mengucapkan apa yang tidak pantas bagiku. Kalaupun aku mengucapkannya, engkau akan tahu. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Berarti contoh yang telah lalu, ucapan Allah kepada iblis. Contoh yang akan datang nanti, Allah berbicara pada Isa di hadapan umat yaumul qiyamah. Ucapan yang di zaman kita, ucapan Allah SWT kepada Jibril. Jibril mencapaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran, dilarang oleh Quraisy, Rasulullah SAW menyatakan, antamna'uni an uballigha kalama Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Lihat kalimatnya, kalamu Rabbi atau kalama Rabbi. Atamna'uni an uballigha kalama Rabbi. Apakah kau menghalangi aku untuk menyampaikan kalama Rabbi? Berarti saat itu pun Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Maka Al-Quran ucapan Allah. Kembali pada kita. Allah turunkan kitab-kitab tersebut li islahil bashari wa li hidayatihim wa li infadihim min ad-dalal wa inqadihim min ad-dalal wa lil maqasid wal ghayatil hakimah. Allah turunkan kitab-kitab tersebut, ucapan-ucapannya, untuk memperbaiki keadaan manusia, untuk membimbing mereka, untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, dan untuk maqasid wal ghayatil hakimah, untuk tujuan-tujuan yang sangat hikmah, sangat mulia. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Ada hikmah-hikmah lain yang Allah Maha tahu. Hadza min rahmati. Ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa min hikmatihi, dan termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa min muqtadayati rububiyyatihi, dan termasuk konsekuensi dari rububiyah Allah adalah Allah mewahyukan wahyunya kepada rasul-rasulnya. Yunazzil ilaihimul kutub, menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Litasluha biha hayatuhum wa tastaqima 'alayha hayatuhum, agar lurus kehidupan mereka, agar lurus kehidupan umat. Wa yata'ahhaluna biwahyi hadhihi al-kutub wal 'amal biha, agar mereka mempelajari wahyu dalam kitab ini, dalam kitab-kitab tersebut, dan kemudian mereka mengamalkan konsekuensi yang ada di dalamnya. Lidukhulil jannah, agar mereka masuk surga. Wa mardati rabbil alamin, agar mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Alamin. Wa man khalafaha, dan siapa yang menyelisihinya. Wa anadaha, dan menentangnya. Taqumu alaihil hujjah, paling tidak kitab ini sebagai hujjah, ditegakkannya hujjah. Wa yastahiqqu jazaa'il kafirin, maka orang-orang kafir pantas mendapatkan azab. Mengapa? Karena hujjah telah tegak, yaitu kalamullah sudah diturunkan, sudah dibacakan, sudah diajarkan oleh para rasul. Maka mereka tidak punya alasan apapun. Kalau mereka diazab, itu adalah keadilan Allah. Kalau mereka diazab, itu karena mereka sendiri yang salah. Wala talumanna illa nafsak, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pada kalian pemberi peringatan? Mereka tidak bisa menjawab kecuali bala. Bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami nadhir, pemberi peringatan, membawakan wahyu, membacakan kalamullah, membacakan ayat-ayat Allah. Fakadzabna, tapi kami mendustakan, kata orang-orang kafir tersebut. Maka Allah azab mereka dengan keadilan, dan mereka diazab karena salah mereka sendiri. Hujjah telah tegak. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, hikmah yang besar dari diturunkannya ucapan Allah, diturunkannya wahyu, dua perkara. Hidayatun nas wa hujjah 'alan nas. Hanya saja hidayah liman aradallah, hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan hujjah 'ala man, juga 'ala man aradallah. Sebagian mengikuti hidayah, maka mereka mendapatkan bimbingan hidayah. Sebagian menentang hidayah, maka mereka telah tegak hujjah atasnya. Hujjah alaihim wa hujjah lahum. In qasama an-nas ila mu'min wa kafir. Manusia terbagi menjadi dua, mukmin dan kafir, dengan turunnya Al-Quran. Maka Al-Quran hujjah lahum wa hujjah alaihim. Hujjah untuk yang mengikuti, dan hujjah atas yang menentang. Ini dua hikmah besar. Bagi mereka yang selamat mengikuti Al-Quran, maka mereka mendapatkan hujjah untuk membela mereka. Ya Allah, bukankah aku sudah mengikuti Al-Quran? Punya hujjah yang menyelamatkan mereka. Al-Quran akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku dibaca olehnya pagi dan sore, pagi dan petang. Akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Sedangkan yang menentang Quran, menentang hidayah, maka Al-Quran akan menjadi hujjah alaihim, hujjah yang menyalahkan mereka, hujjah yang membuktikan kalau mereka benar-benar pantas diazab. Bukan tidak tahu, mereka sudah tahu. Bukan tidak mendengar, mereka mendengar Al-Quran. Bukan belum dinasehati, sudah dinasehati. Bukan belum datang pada mereka nadir, bahkan sudah datang pada mereka nadir. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul sebagai hujjah. Kembali pada kita. Qala Syekh Rabi hafizahullah. Wal Qur'anu kalamullah. Allah takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Allah benar-benar berbicara subhanahu wa ta'ala. Wa laisa kamislihi syai'un. Allah berbicara dan benar-benar berbicara, tetapi tidak sama dengan makhluk apapun. Wal kutubul munazzalah kalamullah. Kitab-kitab yang diturunkan semuanya ucapan Allah. Auhaha ila ibadi. Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Wa kallama Musa taklima. Dan Allah sudah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Wa kallama Muhammadan lailatal Isra. Dan sudah mengajak bicara Rasulullah SAW langsung ketika Isra dan Mi'raj. Wa yunadi yaumal qiyamah. Dan nanti pada hari kiamat akan memanggil. Aina syurakai alladzina. Mana sekutu-sekutuku yang mereka ya'buduna min duni, yang mereka sembah selainku. Juga seperti hadis qudsi yang tadi kita bacakan dalam khutbah, Allah akan mengatakan ainal mutahabbina fi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Allah benar-benar berbicara dan benar-benar memanggil, didengar suaranya oleh mereka. Kayak apa, seperti apa, wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti tidak sama dengan bicaranya makhluk. Yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Ada pun ucapan-ucapan manusia memiliki sekian banyak kelemahan. Ucapan-ucapan makhluk memiliki sekian banyak kelemahan. Ucapan Allah maha sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat-kalimat Allah tammat, sempurna kebenarannya dan keadilannya. Akhwani fid din, a'azakumullah. Maka jangan sampai dituduh kalau kita mengikrarkan Allah berbicara dikira menyamakan dengan makhluk. Tidak. Kami beriman bahwa Allah benar-benar berbicara nanti yaumul qiyamah. Dan telah berbicara dengan Quran, telah berbicara dengan Taurat dan Injil, telah berbicara dengan sekian pembicaraan sekehendaknya. Tetapi tentunya kita yakin tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan ucapan makhluk. Kita yakin sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Qala wa idnada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Ucapan bukan? Ucapan. Di dalam Al-Quran. Ada lafad qalallah. Allah berbicara. Ada lafad kallamallah. Allah mengajak bicara. Ada lafad wanada. Allah memanggil. Ini semua dalil. Kalau Allah benar-benar berbicara. Wanada Musa. Wanada Rabbuka Musa. An-nida la yakun illa biharfin wa sautin yaliqu billah. Tentunya yang namanya memanggil adalah dengan suara yang didengar oleh Musa. Tentunya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu sauta sautin wala huruf wala kalamul makhluqin. Tidak sama dengan suara apapun, tidak sama dengan huruf apapun, dan tidak sama dengan ucapan makhluk manapun. Adapun riwayat yang mengatakan seperti silsilatin ala Safwan, itu yang terdengar karena ketidakmampuan makhluk untuk mendengarnya, maka dia mengatakan atau menyampaikan seperti gemerincing rantai di atas batu. Adapun seperti apanya, tidak ada yang tahu dan tidak sama dengan makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala, selanjutnya dikatakan wahiya ahaqqu minal bashar. Qala wal kalamu sifatu kamal. Berbicara itu sifat kesempurnaan. Kalau kita mensifati Allah dengan sifat kalam, artinya kita beriman dengan kesempurnaan Allah, yaitu memiliki sifat kalam. ada kaidah dalam perkara ini dari para ulama, bahwa apa yang merupakan sifatul kamal pada makhluk, maka pada Allah lebih sempurna. Apa yang merupakan sifat kerendahan pada makhluk, maka tidak mungkin bagi Allah SWT. Kalau kita berbicara makhluk yang melihat dengan makhluk yang buta, mana lebih sempurna? Yang melihat lebih sempurna. Maka Allah Maha melihat. Baik. Yang hidup dengan yang mati, mana yang sempurna? Orang mati sama orang hidup. Ya orang hidup lebih sempurna. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Baik. Allah Maha hidup dan berdiri sendiri. Hayyul Qayyum. Sama dengan pendengaran. Manusia yang tuli dengan manusia yang bisa mendengar, mana yang lebih sempurna? Yang bisa mendengar lebih sempurna. Maka Allah Maha mendengar. Lebih sempurna pendengarannya. Baik, kita masuk pada permasalahan kita. Yang berbicara dan bisu, mana yang lebih sempurna? Hah? Gak kedengaran? Hah? Jelas. Yang berbicara lebih sempurna daripada yang bisu. Maka Rabb kita tidak bisu, bisa berbicara. Tetapi tidak sama dengan makhluk. Kita katakan lebih sempurna. Maha berbicara. Apa susahnya mengimani seperti itu? Apakah ketika kita mengatakan Allah Maha mendengar, berarti menyamakan dengan makhluk? Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Berarti sama dong. Bagaimana kita jawab? Ya tidaklah. Pendengaran kita terbatas. Pendengaran Allah Maha mendengar apapun. Bahkan bisikan hati sekalipun. Sama ketika kita berkata Allah Maha melihat, makhluk juga melihat. Loh, berarti sama Allah dengan makhluk. Kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk melihat, berarti Allah tidak melihat. Supaya enggak sama. Itu kebodohan namanya. Itu sifat sempurna. Kalau sifat sempurna, pada Allah lebih sempurna. Maha melihat, kita terbatas pandangannya. Tetapi Allah SWT Maha melihat apapun di kejauhan manapun yang tersembunyi di dalam bumi ataupun di atas langit sana. Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Demikian pula kalam. Baik. Yang bisu dengan yang berbicara lebih sempurna yang berbicara. Maka tentunya Allah tidak bisu. Allah Maha berbicara. Lu menyamakan dengan makhluk. Siapa yang menyamakan dengan makhluk? Ucapan kita terbatas, ucapan Allah Maha berbicara, Maha sempurna. Sesuai dengan keagungannya, ketinggiannya. Barakallahu fikum. Allah berbicara di atas arsy-Nya. Yang tentunya jaraknya sangat jauhnya. Tetapi Musa mendengar. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa sama dengan makhluk? A'ilahun ma'allah. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalimat taklima adalah ta'kid, penegasan. Benar-benar berbicara kepada Musa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kembali kepada kita. Maka kata beliau, kata Syekh Rabi, wal kalamu sifatu kamal. Berbicara itu sifat kesempurnaan. Tentunya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha sempurna. Fal jamadu la yatakallam. Tiang tidak berbicara, tidak bisu. Mereka berkata, oh enggak, kalau kita mengatakan Allah tidak berbicara itu bukan berarti bisu. Tidak mungkin Allah bisu. Jadi bagaimana? Ya Allah tidak berbicara dan tidak bisu. Kalau gitu engkau menyamakan Allah dengan tiang. Tidak berbicara, tidak bisu. Padahal memang tidak ada mulutnya. Tidak berbicara, tidak bisu. Berarti engkau menyamakan dengan batu. Berarti menyamakan dengan benda-benda mati. Fal jamadu la yatakallam. Wal hayawanat la tatakallam. Wa hiya ahattu minal bashari alladhina yatakallamun. Batu, benda-benda, hewan-hewan yang tidak bisa berbicara. Hanya bisa mendesis, hanya bisa berkokok, hanya bisa berkicau, hanya bisa yang tidak dipaham. Dengan manusia, mana lebih sempurna? manusia yang bisa berbicara. Wa min kamalihi, tentunya manusia yatakallamun, tentunya lebih tinggi. Sedangkan makhluk-makhluk yang tidak berbicara, hiya ahabtu minal bashar, lebih rendah dari manusia. Batu lebih rendah dari manusia. Hewan lebih rendah dari manusia. Karena la yatakallam. Wallahu karramal insana wa kammalahu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Wa min kamalihi wa akmali kamalatihi, di antara kesempurnaan manusia ini di atas makhluk-makhluk yang lain adalah al-kalam, berbicara. Alladhi tumayyiz bihi ala sa'iril makhlukat, yang mengistimewakan manusia di atas binatang-binatang. Fallahu alladhi a'tal bashar wal malaikah wal jin wal uqala a'tahum hadhihi al-qudrah ala al-kalam. Allah yang memberikan pada manusia kesempurnaan tadi, dan Allah yang memberikan pada manusia sifat kesempurnaan tadi. Wallahu kamil, sedangkan Allah tentunya lebih sempurna. Yahibu min kamalihi, memberikan kesempurnaannya kepada makhluk-makhluknya karena Allah maha sempurna dan Allah memiliki kesempurnaan. Maka Allah berikan kesempurnaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Fahiya sifatu kamal, maka berbicara adalah sifat kesempurnaan. Dan itu sangat pantas bagi Allah bahwa Allah berbicara. Maka Allah maha sempurna. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Al-Qudrah sifatu kamal. Kita tanya juga pada mereka, bagaimana menurut kalian yang mengingkari sifat kalam bagi Allah? Saya mau tanya, apakah Allah memiliki sifat qudrah? Kalau mereka menyatakan tidak, mereka kafir. Tidak mungkin mengatakan tidak. Apakah Allah memiliki sifat qudrah? Mereka akan menjawab, wallahu ala kulli syai'in qadir. Mereka akan jawab begitu. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Tapi kenapa berbicara enggak bisa? Fabuhita. Bungkam dia. Enggak akan bisa jawab. Kamu mengingkari qudratullah? Mereka pasti berkata, tentunya kami beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Tapi kenapa ketika kita katakan Allah maha bisa dan Allah bisa berbicara, kemudian kamu menolak? Kenapa kamu enggan menerima? Kenapa kamu menentang? Kenapa kamu berkata, engkau menyamakan dengan makhluk? Kami tidak menyamakan dengan makhluk. Kami meyakini bahwa berbicaranya Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Allah maha sempurna, maka pembicaraannya pun sempurna. Allah maha sempurna, maka kata-katanya pun sempurna. Walhamdulillah. Falladhi yaslub anillahi al-kalam wal-ilm wal-qudrah hadha tanakkusun aw hadha tanakkasallah ghayatat tanakkus. Maka siapa yang mengingkari sifat kalam dari Allah, yaslub itu mencabut atau menolak sifat kalam bagi Allah, sifat ilmu bagi Allah, sifat qudrah bagi Allah, semuanya ditiadakan, maka ini sungguh tanakkus, ghayat at-tanaqqus, benar-benar mengurangi kesempurnaan Allah. Allah tidak berbicara, berarti enggak bisa berbicara, berarti kamu mengingkari qudrah. Ya khusus masalah berbicara Allah tidak bisa, ya berarti tidak mampu, dan engkau mengingkari qudrah, berarti ini mengerikan sekali. Qala, walamma qala ahadu kufari Quraisy, ketika salah seorang kafir Quraisy berkata, in hadza illa qaulul bashar, apa kata Allah? Ketika salah seorang tokoh dari tokoh-tokoh kafir Quraisy, Walid bin Mughirah, yang dengan sembunyi-sembunyi mencuri pendengaran, mendengarkan Rasulullah SAW ketika membaca ayat-ayat Al-Quran di tengah malam, karena kagumnya, karena dia ahli bahasa Arab, dia tahu hebatnya kata-kata tadi, ini orang membaca kalimat-kalimat yang sangat indah, sangat bagus, sangat tinggi bahasa. Mau dikatakan syair, bukan syair. Mau dikatakan sejak, bukan sejak. Tapi sangat bagusnya, sangat indahnya. Tetapi ketika ketahuan oleh beberapa tokoh yang lain, karena sama-sama ingin mencuri pendengaran juga, kamu mau kemana? Nah, kamu mau kemana juga? Nah, kita sepakat. Jangan balik lagi ke sini. Tiga orang musyrik Quraisy. Yang satu berpikir, yang dua pasti gak datang. Maka dia datang. Ingin mencuri pendengaran. Ternyata yang kedua dan ketiga berpikir sama. Ketemu lagi. Sampai tiga kali bertemu. Sampai mereka bertekad. Kenapa kamu datang lagi? Kamu kenapa datang? Ketika mereka bertikai, Walid bin Mughirah berkata, kamu tidak dengar ucapannya. Sungguh, inna fi tilawatihi la halawa. Sungguh bacaannya sangat manis, sangat indah, sangat begini dipuji-puji-puji, sampai pada kalimat, sungguh ini bukan ucapan manusia. Terkejut dua orang ini kepada Walid bin Mughirah. Engkau qad sabata, engkau telah musyrik, telah kafir. Menurut mereka kafir itu keluar dari agama nenek moyang. Engkau telah keluar dari agama nenek moyangmu. Sungguh aku tidak akan lagi menjadikan engkau sebagai tokoh kami. Diberitakan berita tadi kepada orang-orang Quraisy. Mereka berdatangan ke rumah Walid bin Mughirah. Orang ini yang banyak anaknya, banyak hartanya, kaya raya, tokoh besar. Anaknya banyak laki-laki jagoan-jagoan. Didatang oleh mereka. Apakah benar? Innaka qad sabata. Bahwa engkau telah sabata. Telah meninggalkan agama nenek moyang. Kalau benar, kami tidak akan lagi memuliakan engkau, tidak akan lagi menokohkan engkau, tidak akan lagi begini dan begitu. Maka si Walid ibn Mughirah ini fakkara wa qaddar. Berpikir, berpikir, berpikir. Mau mencari keridhaan Allah dan mengikuti Rasulnya, atau mengikuti keridhaan manusia dan mengingkari apa yang sudah masuk dalam hatinya. Ternyata kata Allah, qutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah apa yang ditentukan, dan celakalah apa yang ditentukan. Ternyata dia menentukan lebih memilih keridhaan manusia. Dia berkata, innahu qaulul bashar, itu memang ucapan manusia. Aku yang telah tersihir, katanya. Baik, ketika dikatakan ucapan manusia, apa kata Allah? Allah katakan kepada nabinya, in hadza, ini ketika qutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa bashar, thumma adbara wastakbar wa qala in hadza illa qaulul bashar, in hadza illa sihrun yu'thar. Ini sihir yang memengaruhi aku. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Allah menyatakan di ayat berikutnya, sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tumqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Alaiha tis'ata ashar. Ancaman dengan neraka saqar. Siapa yang menyatakan ucapan manusia, bukan ucapan Allah, diancam dengan neraka saqar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti tidak boleh menyatakan bahwa Al-Quran ucapan manusia. Al-Quran benar-benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qaulul bashar, makhluk. Ucapan manusia, makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kamu perbuat. Allah ciptakan. Termasuk pula yang kamu perbuat dengan lidahmu. Yaitu ucapan kalian juga Allah yang menciptakan. Itu ucapan makhluk. Ucapan makhluk, makhluk. Tetapi ucapan Allah bukan makhluk. Qala hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. فتوعده الله هذا الوعيد الشديد. Ucapan si kafir Walid ibn Mughirah yang menyatakan Quran adalah qaulul bashar, diancam dengan ancaman yang sangat keras yaitu neraka Saqar. La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar. Yang terus di sana tersiksa selama-lamanya. Ala hadha at-ta'n fil Qur'an, karena ucapannya mencerca Al-Qur'an. Mengatakan Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah, tapi ucapan manusia, itu cercaan pada Qur'an. Bi annahu sihrun, atau mengatakan bahwa itu sihir juga cercaan. Wa bi annahu qaulul bashar, itu cercaan. Hadha tanaqqus wa ta'n fi hadzal Qur'an, ini menurunkan kedudukan Al-Qur'an, menjatuhkan ketinggian Al-Qur'an dan mencerca. Padahal itu merupakan kalamullah yang Allah turunkan untuk membimbing manusia, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya untuk membimbing manusia. Walaisa bimakhluqin, yang jelas bukan makhluk. Lianal Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Batiniyah wal Rawafid wal Khawarij wa kullu fi'at ad-dallal takhtalifu maqalatihim wa muaddaha an Allah la yatakallam hatta al-asha'ira ta'atharu bil mu'tazilah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Aliran Jahmiyah, aliran Mu'tazilah, aliran Batiniyah, aliran Syiah Rafidah, aliran Khawarij, dan aliran-aliran sesat yang lainnya, mereka dalam berbicara masalah kalamullah, mereka menolak. Aliran mereka berbeda-beda, pemahaman mereka berbeda-beda, bahkan ada yang bertentangan. Tetapi dalam masalah Al-Quran, mereka semua menentang. Semua menentang. Termasuk juga Asy'ariyah, Asy'ariyah. Mereka juga terpengaruh dengan Mu'tazilah. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu pernah terbawa dengan Mu'tazilah dan berpemikiran mirip dengan Mu'tazilah, karena dia campurkan pemahaman sunnah dengan pemahaman Mu'tazilah. Muncullah aliran yang unik. Tidak seperti ahlu sunnah, tidak pula seperti Mu'tazilah. Qul inna na'azakum Allah, sehingga dikatakan oleh beberapa ulama bahwa Asy'ariyah adalah muhannatsin Mu'tazilah. Asy'ariyah adalah Mu'tazilah banci. Karena masih malu-malu, ambil sedikit, ambil ininya saja, ininya saja, ini saja. Apakah bisa mengambil sebagian dari Mu'tazilah, sebagian dari sunnah? Tidak bisa. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan campur-campur. Mengambil sunnah, mengambil kesesatan. Campur jadi satu. Berbahaya. Oplosan berbahaya. Akan menyesatkan manusia. Akan membinasakan manusia. Nah. Qala, dikatakan selanjutnya bahwa mereka dalam masalah kalamullah rata-rata menolak bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Termasuk Asy'ariyah yang pencetusnya sendiri kemudian bertaubat setelah itu. Mencabut ucapannya. Tetapi pengikutnya masih tetap meyakini kesesatannya. Awailuhum kanu yaqulun. Orang-orang generasi pertamanya berkata, al-kalamu huwa sifatun qa'imatun bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang generasi pertamanya berkata bahwa ucapan, al-kalam, sifat kalam, itu sifat yang tegak pada zat Allah. Lihat. Awalnya masih terlihat benar bahwa sifat kalam adalah sifat yang tegak bagi zat Allah SWT. Lakin, lihat tetapinya. Tetapi, hadal Quran laisa kalamuhu, tapi Quran ini bukan ucapan dia. Bukan ucapan Allah. Wa inama huwa hikayatun. Tetapi itu hanya ungkapan, cerita dari ucapan Allah SWT. Wa kalamuhu sifatun qa'imatun bidatih. Bahwa ucapan Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang ada pada zat-Nya. laisa biharfin wala sautin, bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Berbicara tapi enggak ada suara. Bagaimana bisa didengar? Panembina azakumullah. Ini keanehan lagi dari Asy'ariyah. Hadzal Qur'an laisa kalamuhu. Nasallahu salamul afiyah. Kata mereka, Al-Qur'an bukan ucapan Allah, itu ucapan siapa? Kalau bukan ucapan Allah, berarti ucapan siapa? Ucapan makhluk. Ucapan manusia. Berarti sama ucapan kalian dengan ucapan Walid bin Mughirah. Yang Allah ancam, sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Allah ancam dia karena dia mengatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Al-Quran ucapan manusia. Ternyata kalian juga mengatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Ajib. Keanehan pada kalian. Wahai asy'ariyah. Kenapa mencampur-campurkan? Dari sini mengatakan Allah memiliki sifat kalam. Tapi Al-Quran bukan ucapan Allah. Ini keanehan. Wa min awakhiril asy'ariyah. Itu asy'ariyah yang pertamanya. Asy'ariyah yang belakangan sudah terang-terangan sarraha bi anna al-Qur'ana makhluqun ma'al asafis syadid. Sungguh sangat disayang. Asy'ariyah belakangan lebih ekstrim, lebih berani. Bahkan mengatakan Allah tidak berbicara. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dan Al-Qur'an bukan ucapan Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Padahal awal-awalnya Asy'ariyah menyatakan Allah memiliki sifat kalam. Al-kalam itu sifatun qa'imatun billah, bidzatillah. Sifat kalam itu sifat Allah yang ada pada zat-Nya. Bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Tetapi Al-Qur'an kita ini bukan ucapan Allah. Mungkin terfitnah dengan ucapan lafziyah dan kertasiyah. Iya, terfitnah dengan ucapan lafziyah dan yang berbicara tentang kertas. Ya, kertas ini bukan ucapan Allah lah. Ini kan dicetak. Berarti Quran yang ini bukan ucapan Allah. Ini hanya ungkapan dari ucapan Allah. Sebentar. Jangan kamu terbias, terkaburkan dengan masalah kertas, tinta, lafadku ketika baca Quran, jangan. Tetapi ketika saya membaca, yang dibaca olehku, ucapan siapa? Qul huwallahu ahad, itu ucapan siapa yang kita baca? Ucapan Allah. Yang ditulis oleh santri, ketika dikasih tugas, atau ketika diiqab, tulis surat Al-Baqarah lengkap. Dia sedang menulis apa? Menulis ucapan Allah. Bukan tintanya loh. Yang ditulisnya ucapan siapa? Ucapan Allah. Mudah sesungguhnya dipaham. Kalau kita berbicara tentang masalah ucapan-ucapan manusia, kalian paham. Tapi ketika berbicara ucapan Allah, kalian bingung. Ini ucapan siapa? Oh, ini ucapan terkenal. Ucapan fulan ibn fulan. Padahal yang nulis bukan si fulan. Iya kan? Apakah ucapan what is the name? Hah? Ucapan siapa itu? Shakespeare apa siapa namanya? Ucapan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Siapa itu? Ucapan Khalil Anwar. Oh. Saya kok yang ucapkan? Iya, kamu sedang membacakan ucapan dia. Saya, lafadnya lafad saya. Oh, ini bodoh berarti orang. Iya kan? Qul inna a'udzubikumullah. Ini sedang membacakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Imam di masjid ketika baca Quran, kita akan berkata, imam ini membacakan ucapan Allah, kan begitu? Mudah dipaham sungguhnya. Tetapi Asy'ariyah ini terpengaruh bisa jadi dengan model-model seperti tadi. Dibikin bingung dengan lafaz kita, dibikin bingung dengan kertas, dibikin bingung dengan tinta, akhirnya iya. Allah memang berbicara. Tapi yang ini sih bukan ucapan Allah. Ini makhluk, yang ini makhluk. Yang dibaca oleh kamu, makhluk. Yang di sini, makhluk. Yang semua yang ada di dunia ini, Quran, makhluk. Ya seperti Jahmiyah namanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang awal. Yang belakangan lebih parah, sudah tidak pakai malu-malu lagi menyatakan Allah tidak berbicara. Masa Allah berbicara kayak makhluk aja. Haji, kok tambah belakangan tambah bodoh. Kok tambah ngawur bicaranya. Lah mau dikemanakan ayat Allah sekian ini? Wa kallamallahu Musa taklima wa qala Allahu. Mau dibawa ke mana? Ayat Allah wa nada rabbuka Musa, dan Allah memanggil Musa, dan Allah berbicara, dan Allah mengajak bicara. Mau dikemanakan ini? Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, ya Isa, mau dibuang kemana semua ayat-ayat ini? Allah mengajak bicara Isa, Allah mengajak bicara Musa, dan dikisahkan pula Allah berbicara kepada Iblis. Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai? Ya ayuhan Nabi, berbicara kepada Nabi. Bagaimana mungkin dikatakan Allah tidak berbicara? Allah memiliki sifat kalam, dan itu sifat kesempurnaan. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat seperempat jam kurang lebih.